الصلاة خير من النوم. Malah kelon. Yo ngono kuwi iso. Makanya awas. Salah satu ciri anak soleh itu istiqomah jamaah sholat subuh di masjid. Ibu bapak zaman milih mantu, milio bocah lanang sing istiqomah sholat subuh berjamaah ning masjid, demi Allah gak bakal keliru panjenengan duwe mantu model ngono. Wis sesuk arep jamaah nang masjid to subuh. Betah pirang dino potongamu. Wong aku ngomong sing istiqomah kok. Wis dijamin soleh lek ana bocah nom-noman istiqomah sholat subuh berjamaah nang masjid. Yo ora eneng iki babar pisan yo ora ana. Oh turu nang masjid e wae adzan subuh nguyuh nang jeding terus mlayu muleh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'du. Sa'adatal Muhtaramin Ulama Anal Amilin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita taati lan kita taklimi sesarengan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota yang hadir, Bapak Endan Ramil dan para anggota, Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, segenap takmir masjid, kanca-kanca remaja masjid, kanca-kanca pengurus TPQ dan Madrasah Diniyah Riyadul Ulum, Kepala TPQ dan Kepala Madrasah Diniyah beserta Majelis Asatid, Asatidah yang sama-sama kita hormati, konco-konco panitia, konco-konco santri ingkang kula tresnani, bapak-bapak, mas-mas ingkang kula hormati, ibu-ibu, mbak-mbak yang mempunyai peranan besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing ngerameni ya wong wedok. Acara hari ini yang bikin rame ya wong wedok. Pancen acara nopo mawon yen mboten wonten wong wadone niku mboten saged rame. Soale wong wadon siji kuwi ramene ngungkuli wong lanang 100. Mula mang titeni pasar pundi mawon, pasar nopo mawon yen sing dodol wedok, sing tuku wedok, ramene mesti ra karuan. Tapi pasar pundi mawon yen sing dodol lanang, sing tuku lanang, biasane ora pati rame. Pokoke pasar ndi ae, kapan sing dodol lanang, sing tuku lanang, gak pati rame. Contoh pasar sapi, mesti luweh rame suarane sapine timbang suarane wonge. Beda karo pasar iwak, pasar buah, sing dodol wedok, sing tuku wedok. Masya Allah, nyang-nyangan salak sak kilo niku iso 3.5 jam. Didelok-delok diwola wale diula ule diote akhirnya ngenyang pironan bu salah sak kilo, dijawab bakule 20.000 kok larang banget. Wong aku wingi tuku no pasar kono ming 14.000 sak kilo, nang salake gede-gede ora kaya iki 20.000 salake mek sak upil-upil. Bakule nesu dilokke salake sak upil-upil, akhire bakule ngomong, "Lah ya to Dik, Dik rupamu ayu kok upilmu sak salak-salak." Mohon maaf. Perempuan dalam sejarah perkembangan peradaban manusia itu mengalami pergulatan yang luar biasa, mengalami pergolakan yang sangat dahsyat. Ya sorry wong, namanya intonasine dahsyat ya kudu ngono. Masuk pergulatan yang sangat dahsyat. Pada zaman jahiliyah, perempuan niku turasu, bisa diwaris. Dadi asale wae bapak iso turun dadi wae anak, iso turun dadi wae putu. Watuhabu, perempuan juga bisa dihadiahkan zaman jahiliyah. dolan nonggone konco, bojomu kok ayu banget, arep bungkus kok mulai. Biasa dijadikan taruhan dalam perjudian. Judi niku taruhane perempuan, biasa zaman jahiliyah. Memang perempuan ibarat barang yang sangat murah nilainya. Dan biasa perempuan zaman jahiliyah itu dijual di pasar-pasar, diobral. Cewek, sewu telu. Perawan-perawan ting-ting selawe ngeblak dhewe. Harga perempuan lebih murah daripada segenggam pasir. Zaman jahiliyah dulu, ibu-ibu jangan mencep rien. Perempuan enggak ubahnya barang yang harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Dalam masyarakat, dalam keluarga, perempuan dianggap sebuah aib. Sehingga kalau ada bayi lahir perempuan, yen betah isin yo dijarke urip, yen ora betah isin dipendem urip-uripan. Naudzubillah. Dulu. Kemudian Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat perempuan setinggi-tingginya. Enggak tanggung-tanggung. Seperti sabda Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu di bawah telapak kaki para ibu, bukan para bapak. Wong telapak kakine bapak kapal tok. Jadi swarga itu ning ngisor delamaan sikile perempuan. Islam leh ngangkat derajat perempuan enggak tanggung-tanggung. Wonten melih an-nisa aimadul bilad, wanita adalah tiang negara. Wong wadon kuwi minangka cagake negara. Cara bangunan kuwi cagak, yen cagake kuat bangunane yo hebat, yen cagake lemah bangunane goyah. Berarti yen wong wadone kuat negarane hebat, yen wong wadone lemah negarane goyah. Karena memang betul fungsi perempuan, fungsi wanita dalam sebuah negara sangat urgen, sangat vital, sangat penting. Karena wanita adalah tiang negara, sedang laki-laki cuma tiang jaler. Lho sak niki, halo, perempuan sekarang banyak yang punya prestasi jauh lebih hebat daripada laki-laki. Mohon maaf, saya bukan berarti mengenyek laki-laki, karena saya sendiri laki-laki tulen, tapi gak usah dibuktekke. Lalu harus diakui sekarang banyak perempuan yang punya nilai lebih dibanding laki-laki. Ten gene sekolahan, ten sekolah-sekolah niku prestasi-prestasi enggang sae kathah diraih oleh anak-anak perempuan yang peringkatnya bagus-bagus, yang masuk kelompok bedesten. The best ten, 10 terbaik. Itu lebih banyak didominasi anak perempuan. Sampai di pondok-pondok pesantren sama-sama menghafal Quran, anak laki-laki sama anak perempuan itu rata-rata lebih cepat hafal anak perempuan. Padahal tiap bulan anak perempuan itu harinya kepotong tamu rutin namanya M, baik menstruasi maupun mencret. Sementara yang laki-laki enggak kepotong itu. Tapi buktinya banyak yang lebih cepat hafal santri perempuan daripada yang laki-laki sama-sama menghafal Quran? Kok meneng? Maka kata siapa, kalau perempuan hanya sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan, salah besar kalau orang bilang perempuan itu hanya sebagai konco wingking. Tapi yang benar, perempuan adalah konco samping, bagi suami merupakan pendamping. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, tempatnya di tengah-tengah tubuh, bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki. Ini isyarahnya apa? Tulang rusuk itu di tengah-tengah tubuh, artinya kedudukan wanita sebagai pendamping, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi, bukan pula dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Salah besar kalau orang bilang perempuan hanya konco wingking yang urusannya cuma seputar sumur, dapur, kasur. Ayo toh, sumur, dapur, kasur, masak, macak, manak, kalen, kelan, kel... Wes. Perempuan tuh sekarang bahkan banyak yang prestasinya lebih top daripada laki-laki, dan menjadi ukuran hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta faddala khamsuna imra'atin 'ala faddin rajulin wahidin. Kiamat tidak akan terjadi sebelum jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, dengan perbandingan 50 perempuan banding 1 laki-laki. Iki koyoke wis akeh wedoke iki, berarti yo gak suwe kiamat. Perempuan banyak yang lebih hebat, laki-laki harus mengakui. Mohon maaf, perempuan ditinggal mati suami jadi janda, kuat, bertahan dan mengurus anak-anaknya, berhasil, sukses, anak-anaknya rata-rata jadi orang semua, gak ada yang jadi cempe. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, orang ngeramut anaknya dewi malah ngeramut anaknya tanggani. Oh, ngono kuwi to kelakuane. Enak jare. Ayo. Saiki mang bandingke. Ana rondo duwe anak telu, ana dudo duwe anak telu. Kira-kira anake luweh dunung anake dudo apa anake rondo? Anake rondo ya kopen, ya kramut. Awake ya resik, pakaiane rapi, ambune wangi, sekolah ya tertib, ngajine ya dunung. Diramut ibuke. Anake dudo, ra rupa-rupa bocah. Jembaure sambune tengi penguk adus e arang-arang. Nek ora kodanan ya ora adus. Mangkane omah ditinggal wong lanang ambek omah ditinggal wong wedok beda. Omah ditinggal wong lanang berbulan-bulan tetep rapi, tetep bersih, tetep praktis. Omah ditinggal wong wedok rong minggu ini. Resian kandang sapi. Jangan ngalang-ngalai kapal pecah. Makane wis to. Wong lanang mbek wong wedoke kaya-kaya nek dibandingno kok menang wong lanang, koyoke. Rasane kaya rasa wong lanang. Gagahe ya gagah wong lanang, emblek-embleke ya emblek wong lanang. Dawa-dawane ya dawa wong lanang, nyelotang-nyelotang. Tapi prakteke menang wong wedok. Wong lanang sak pinter-pintere getak wong wedok ya goblok dadak. Guru

putra putrine kathah-kathah. Ngoten niku aja dilokke, Bu. Biasanya wong wedok ku sok ngelokke. Kalau bojone kiai ben taune procat-procat monak-manak. Masa anggar tahun blending. Ya pantes, Bu, yen kiai ku putrane kathah. Soalnya kiai niku hiburane nggih namung bojo niku. Mboten enten hiburan liyane. Nanti rampung ceramah kondur ketemu bojo ya turu. No. Hiburane gek ming bojo niku. Arep golek hiburan liyane ya ora pantes. Ana kiai arep golek hiburan biliat ya gak pantes. Arep karaoke ya gak pantes. Ngono lho. Hiburane ming bojo. Mula anake akeh-akeh, gek rata-rata kiai niku rak sarungan. Oh, beda karo pejabat do celonoan. Repot. Sarung niku kan praktis, elastis, ekonomis, isis wal gelis. Gek sarung kuwi tegese arep kesasar wurung. Beda karo celana kuwi celone ana. Wong nek sarung ya arep kesasar wurung. Slamet. Arep kesasar nguyuh karo ngadeg. Wurung. Wong sarungan mesti ndoprok nguyuhe lungguh dicincing ngene. Nek celanaan, mboten ngira nguyuh karo lungguh niku. Ya ngadeg. Resletinge ditarik sret terus diserobotno srut tur. Kadang leh rampung pipis ya ora cawik. Cawike meng ngangge obat, maksudnya obat abet. Pangapunten. Walaupun kayak gini adik-adik, saya ini juga sarjana. Sarungan saja kemana-mana. Lo apa dipikir kaum sarungan itu kaum pinggiran, kaum terbelakang? Ya enggak lah. Sorry. Banyak orang yang dulu malu katanya dan menganggap rendah pendidikan agama, pendidikan pesantren sehingga terjadi dikotomi, terjadi pemisahan dan itu enggak benar. Sampai ono ilmu agama, ono ilmu umum, enggak seneng blas aku. Lah nek yang satu disebut ilmu umum berarti satunya ilmu sing ora umum. Akhirnya ilmu agama iki dadi ilmu sing ora umum. Woi. Jemberen aku ngono. Mohon maaf. Dan apa ya? Ben mikir sampean, mikir kok. Anggite ceramah syukur jeplak ngono. Mikir. Mulane ya larang. Wis ngangel mikire kok. Di satu sisi perempuan juga menjadi majami'ul ishtihak, sumber fitnah dan tempat berkumpulnya syahwat. Jujur, saya lagi ceramah kayak gini, melihat yang agak jauh di belakang, duduknya di belakang situ, itu di mata saya itu terang gitu modelnya, padang, jelas, padahal jaraknya jauh loh. Tapi begitu memandang yang sebelah sini dekat, modelnya belereng nomor 4, ngeres-ngeres campur sepet, emang beda. Betul yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajah, yang bisa menyehatkan mata so nyegerke meripat kuwi ana telu. Satu, melihat air jernih yang mengalir. Penting kanggo yang sering apa lara meripat main bareng ngono iku, melihat air jernih yang mengalir menyehatkan mata, nyegerke meripat. Dua, memandang penghijauan itu juga menyehatkan mata. Tiga, melihat perempuan cantik. Makanya wong lanangku yang bojone elek gampang loro belek tak aturi. Mang teteni ana wong lanang kok diluk-diluk beleken, diluk-diluk beleken. Selidiki engko rak bojone ra patek mbejanji. Loh, zaman tak takoni coba. Ana bakul jagung bakar loro. Sing siji jagunge nom-nom, ning sing dodol wong lanang tuwa. Siji jagunge tuwa-tuwa, ning sing dodol wong wadon nom ge ayu pisan. Menurut sampean laris sing pundi? Podo-podo mulai jam 6 sore tekan jam 12 sing wong tuwa mau. Woi. Jagunge nom-nom wonge tuwa sing dodol ya ming payu telu. Jagunge tuwa-tuwa sing dodol wong wadon nom ge ayu. Rong jam wis entek wolung keranjang. Lale mangan jagung bakar tuwa karo nyawang wong wedok ayu kuwi telek kucing rasa coklat. Lho ewa semono Bu. Nalikane Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken dening Gusti Allah disumerepke neraka, diteliti ternyata penghuni neraka itu banyak perempuannya. Apa laki-laki enggak banyak? Ya banyak, tapi jauh lebih banyak perempuannya. Apa karena enggak pernah ibadah? Kalau urusan ibadah wong lanang kalah. Sebab utamanya apa? Fa innahunna takfurna la'na wa yakfurna al-ashir badhiyatul lisan. Wong wedok ki kokean iki lho. Heeh. Ki ora iso njaga ngisore irung petang senti. Sak krungune sak ruwene iku diomong, dilokke. Wong wedok. Wong kiai wae dilok-ilokke. Ana kiai ceramah tekane ndisiki ya dilokke. Ngono kuwi kiai nek ra patek payu. Acara urung mulai wis teko karo niat njaluk mangan. Engko tekone keri ya dilokke, jual mahal. Ceramah suwe ya dilokke. Ceramah ora roh wayah. Ora ngerti wektu. Ora rampung-rampung kayak gini bokong wis panas sikil geringgingan kayak lungguhe selonjor sendek lu silo menceramah sediluk ya dilok ke menceramah kaya pitik nelek cret tinggal mulih ini tek sangutok kuy repot musuh lambe-lambe kudungan ana wong sugih selametan kayak nggorok sapi telu disate sak kepel-kepel satene ya dilok ke gawe sate kok njaba gosong jero mentah wong sugih goblok engko disuguhi sate cilik-cilik ya dilokke wong sugih meleki gawe sate sak laler-laler diundang selametan berkate gepeng cilik ya dilokke ngundangi wong sewu ming mbleh pitik siji repot ana mantenan ya dilokke kok buwuh niku lho ten mantenan jagong apa sing nang meja ya diunekke kabeh. Ana gedhang ya gedhang mentah disuguhke wong. Onde-onde didemok atos sing ini sawatke kiri ak bongko kiri. Suguhi teh diombe seruput teh orang ngalor orang ngidul. Diparingi soto disendok srut soto rasane kaya uyuh jaran. Engko ana manten-mantene lanang bagus sing wadon ya bagus, serasi pantes e. Sing lanang bagus, manten wadon welek ya dilokke, manten lanang iki picek kok. Ora melek wae, wong gantenge ngono kok bisa gelem ngerapi bekakas kaya ngono kuwi. Nemu nondi ya ya. Engko sing wadon wayu, sing lanang elek jembure ya dilokke, nganten wedok ilung ngipi apa? Kok iso dirabi garangan nyenganyangen. Wong sing lanang elek, sing wedok elek, ya dilokke. Astagfirullahalazim. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nganten lanang elek, nganten wedok elek, kuwi lho sampeyan anake lho terus piye dapurane dadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satunya itu, tapi harus diakui yang sukses telaten mendidik anak itu justru kaum ibu. Kathah tokoh-tokoh besar di dunia ini hasil didikane rondo. Gus Dur, Allahu yarham, menjadi tokoh kaliber internasional. Didikane rondo, Gus Dur niku ditinggal sedo ramane tesih halit. Bung Karno niku ya didikane rondo, mulai cilik pun yatim. Pak Harto yang mulai cilik yatim. Imam Syafi'i yatim kecilik. Syekh Abdul Qadir Jilani mulai ten kandungan niku mau ditinggal sedo ramane. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tesih wonten kandungan sampun ditilar sedo ramanipun. Maka sama-sama didongakne Bu, keranten dongane ibu ten gene putra-putrine kuwi luweh mandi, luweh ampuh tinimbang dongane wali sewu. Sampeyan sowan ten gene wali sewu nyuwun donga kanggo anak niku sih langkung ampuh dongane panjenengan piyambak Bu. Dongane bapak ten anak nggih mandi ning kalah ampuh karo ibu. Diteruske mboten niki. Mula ora usah digawa nanggone dukun, ngentek-ngentekke gula. Nggih mending gulamu paringke kula. Ngapunten, dongake putra-putrine ingkang belajar wonten TPQ lan Madrasah Diniyah Riyadhul Ulum niki sageta dados generasi ingkang sholihin sholihat. Kok gak pati nyaut to? Dados generasi ingkang sholihin sholihat. Kagungan ilmu lan hikmah ingkang manfaat. Gadai iman lan takwa ingkang hebat. Berakhlakul karimah makin giat. Saged mulyake tiyang sepuh donya akhirat. Kalau saya sering mengungkap dan mengistilahkan menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang suka kentir, yang ahlul Quran bukan yang ahli pacaran, yang ahli wiridan bukan yang tukang gendaan. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Siapa mereka? Satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ahli zikir hatinya sensitif. Dua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ahli fikir rasionya dimaksimalkan. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Berdoa dan berikhtiar. Berarti ulil albab, generasi harapan, itu adalah yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, uteke lantip, tangane yo urip, ngerti pinter tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem nyupir, lek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, dan rasionya menyatu. Niku ulul albab. Untuk bisa mempunyai anak yang seperti itu, pengen napa mboten? Pengen napa mboten? Kabeh pengen. Hoi, hoi, kula sampean niku duwe penyakit sing angel ditambani. Penyakite ya kuwi kepingin duwe anak sing apik ning ora kepingin dadi wong tuwa sing apik. Tak baleni, tak baleni. Rata-rata kula sampean niku gadah penyakit pengen duwe anak apik tapi ora pati pengen dadi wong tuwa sing apik. Nganti anake dituturi, dinasehati. Lah nasehate pancet, mulane anake apal. Nak, sing pinter nak, aja kaya bapak. Bapak ki bodoh, wis kadung tuwa, kadung bodoh. Ngaji yo sing tenanan, sekolah sing tenanan, ben pinter, gak bodoh kaya bapak. Sesuk yo dituturi ngono maneh. Nak, nak. Mumpung sik enom ngaji sing tenanan, sekolah sing pinter, ben pinter gak kaya bapak. Bapak wis kadung bodoh. Ngono sampai anake apal. Batine anak tepak omongane bapak, tepak omongane bapak. Sok tak gawe nuturi anakku. Anake ya dituturi ngono kabeh dadi akhirnya turunan kadung. Padahal kalau sampean ya sadar anak sing apik namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Mula aja kepingin duweni anak apik yen nurung bisa dadi wong tuwa apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale tamane mirengke napa mboten? Niki masuk materi inti ten pendidikan. Anak sing apik niku namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Yen wong tuwa elek, medale anak ya elek. Mula aja kepingin duwe anak apik yen urung bisa dadi wong tuwa sing apik. Mergo anak kuwi tetesane wong tuwa. Nek wong tuane apik, netes sak netes ya barang apik. Lah nek wong tuane elek, netes sak netes ya dadi elek. Halo. Anak kuwi ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa minangka barang, anak minangka ayang-ayang. Lah ayang-ayang niku rak ya manut barange. Yen barange mandek, ayang-ayange ya mandek nyauto. Yen barange mlaku, ayang-ayange ya mlaku. Ora ana barange mandek kok ayang-ayange mlaku dhewe. Ayang-ayang bingung kuwi. Mula yen bapak ibune kok meneng-meneng, lek gak ada anak kok anake rak ya meneng-meneng. Tapi yen ibune tek-tek-tek-tek-tek duweni anak biasane ya do tek-tek-tek-tek-tek. Hoi. Ndok bebek diengkremno ayam. Niku lingkungane lingkungan ayam. Pendidikannya pendidikan ayam tapi bareng netes jadi ini ya anak bebek ora anak ayam mang delok ewek-eweknya ya kaya mae lek mlaku ya ekeh-ekeh kaya bapake mancen anakan bebek ayang-ayang niku rak manut barange nggih napa nggih yen barange bunder ayang-ayange ya mau sama gak semangat toh. Yen barangnya dawa ayang-ayangnya ya yen barangnya ndek ayang-ayangnya ya Yen barange kenceng ayang-ayange ya. Yen barange bengkong ayang-ayange ya. Berarti ngono. Yen wong tua kok ibadahnya kenceng, insyaallah anak-anaknya ibadahnya ya. Yen wong tua sholat jamaah kenceng kok insyaallah anak-anaknya sholat jamaah ya. Yen wong tua kok ngajine kenceng, insyaallah kok anak-anaknya ngajine ya kenceng. Tapi yen wong tua kok sholatnya bengkong, anak sholatnya ya. Wong tua wiridane do bengkong, anak kok wiridane ya. Wong tua akhlake kok bengkong, anak akhlake ya. Jawab sing banter, saiki lek ana ayang-ayang bengkong kepingin dadi kenceng, niku sing diongkek ayang-ayange napa barange? Kok yo ngerti yo. Ana ayang-ayang bengkong pengen kenceng kok ayang-ayang diongkak-ongkek. Aja yo barange sing bengkong lho kenceng ge, srut. Ayang-ayange lak katut kenceng. Lah saiki lek ana anak kok bengkong ngajine, bengkong salate, bengkong ibadahe, bengkong akhlake supaya dadi kenceng kuwi kudune sing ditutuki anake napa wong tuane? Oh, sampean lek duwe anak nakal kok anake sing ditutuki. Apa sampean pikir anak nakal sebab kurang tutukan? Anak nakal ora sebab kurang tutukan, Bu. Zaman tutuki kaya apa malah dadi nakale. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu kudu sadar, anak niku dasare sae, anake sapa wae dasare apik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Allah maringi anak ten kula panjenengan niku keadaane fitrah, sae, bersih, bening, tanpa noda, tanpa kotoran, mboten wonten regete babar pindah. Halo. Niki sing ngumek iki apa ya? Oke, pas angin. Baleni. Gusti Allah maringi anak ten gene kula panjenengan niku keadaane fitrah. Anake sapa wae niku fitrah. Mangkane dadine anak pripun niku tergantung wong tuane leh gula wentah leh ngarahke ten pendidikane. Fa innama abawahu yuhawidanihi. Mongko tergantung wong tuane, anak dididik lan diarahke pendidikan Yahudi ya dadi Yahudi. Au yunasironihi utawa dididik diarahke pendidikan Nasrani ya dadi Nasrani. Au yumajisanihi utawa anak karo wong tuane dididik diarahke pendidikan Majusi ya dadi Majusi. Iso diteruske dawuh iki. Au yucopetanihi dididik diarahke dadi copet ya copet. Au yumalinganihi ya dadi maling. Au yubajinganihi niku wong tuane. Kok dalil apa? Lah asline anake sapa kuwi apik? Fitrah niku kaya banyu udan. Bening, bersih, mboten wonten regete. Napa banyu udan sing asli niku wonten regete? Wonten kotorane? Murni, bersih, bening. Niku gambarane fitrah. Kaya banyu udan. Lah terus dadine banyu udan wau piye? Tergantung wadahe. Yen wadahe bersih, banyu udan tetep bening. Yen wadahe kotor, najan banyu udan sing asline bening mergo wadahe kotor ya banyune malah dadi kotor. Mangrungokne. Ana banyu udan bening diwadahi ceret, kok cerete bersih. Banyune disuntek mancur ya tetep bening wong cerete bersih. Banyu udan bening wadahi ceret, lah kok cerete kotor. Banyune ya malah dadi butek. Disuntek mancure ya butek mergo cerete kotor. Lah bapak-bapak kuwi ibarat ceret, mulane ten pundi-pundi ya do nyangking ceret. Ngene iki cerete ya katut, Pak. Ya gandul-gandul ngono. Ya Allah, modele kok persis ceret. Simbol, mulane lek pengen sing mancur kok ceretmu kuwi bersih, Ceretmu kudu sing resik. Bu. Bu. Banyu udan niku bening. Lah dadine pripun? Tergantung talange. Banyu udan bening, gembrojok ten talang. Yen talange bersih, gembrojoke banyu udan ya tetep bening. Tapi yang talange kotor, sak bening-beninge banyu udan wong talange kotor, gembrojoke banyu ya dadi kotor. Lah ni ibu-ibu ten pundi-pundi ya do ngempet talang. Embo. Ora ngerti ya ben. Diteruske mboten? Artinya orang tua merupakan guru utama dan pertama bagi anak-anak, karena keluarga adalah madrasatul ula, pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Anak niku dereng sekolah nopo-nopo, belum mengenyam pendidikan level apapun, pendidikan pertamanya adalah keluarga. Betul? Orang tua sebagai guru pertama, ya. Wong anak dereng gak ada guru sinten-sinten. Gurune sing pertama nggih orang tua. Karena orang tua merupakan sone lho ora penak asline ngempet aku. Karena orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anak. Halo. Maka apa saja yang dilakukan orang tua akan digugu dan ditiru oleh anak-anaknya. Perilaku orang tua bakal dicontoh anak-anake. Perilaku baik dari orang tua dicontoh baik oleh anak-anaknya. Perilaku buruk orang tua juga akan dicontoh buruk oleh anak-anaknya. Jenengan modele kok kaya ora percaya ngono to. Hoi. Hoi. Ana bapak kok ahli wiridan gawanane tasbih ten pundi-pundi. Ngono ku titeni. Duwe anak tesik berangkangan niku lho. Ketinggal tasbih nak digodhek untuk tasbih nggo dolanan di ora tarit. Kulino angsal contoh saking bapake cekelane tasbih. Ngono. Bapak nang senengane remi. Duwe anak tesik berangkangan lho ketok kartu remi digodhek untuk dikrokoti. Bapak senengane nang joget dangdutan. Delok anak sik terantanan kok bokonge golek jentik. Oi. Oi. Mula yen pengen duwe anak apik, langkah pertama kudu nyontoni sing apik. Dadi wong tuwa sing apik. Kula kadang dipun tangleti. Ngopo bocah biyen kok apik-apik? Jawaban kula nggih simpel, soalnya wong tuwa biyen yo apik-apik. Ngopo bocah saiki kok nakal-nakal? Jawabane yo simpel, soalnya wong tuwa saiki yo wong biyen lho, ana anak nakal diancam diwedekke, ayo tak kandake bapakmu. Wedi ora wani nakal meleh. Dadi biyen omongan tak kandake bapakmu ku mandi, ampuh. Nggo marekke kelakuane anak sing nakal. Saiki babar pisan ora ngefek. Ana bocah nakal-nakal ngene iki ya. Lah terus diancam diwedekke, ayo teruske nakalmu, kandake bapakmu lho ya, kandake. Ora wedi karo bapakmu. Lho, wong ngono tak wedeni. Kula nate ndamel anekdot. Biyen ana bocah nakal nyolong jambu kagungane tangga nang konangan diwedekke. Ayo, nyolong jambu ya. Jambu ku dicolong, kandake bapakmu. Kosel-kosel leh nangis. Aja kandake bapak, kapok aku. Kapok, aja kandake bapak, kapok. Wedi. Mergo bapake apik. Lho iso crito ini soalnya tau ngalami. Aja kandake bapakmu nanti kapok aku kapok ora bakalan nyolong maneh. Ngono. Saiki yo gak mandi blas, nyolong jambu konangan sing duwe wedheke. Ayo nyolong jambu, kandake bapakmu. Kandake? Bapakku nang dhuwur kan. Malah bapaknya dibengok. Bapak, aku arep dikandake pian. Ya Allah. Bu. Bu. Mbok gak semangat tok, Bu. Pengen gak ada anak sing sregep maca Quran napa mboten? Lan jenengan piyambak nggih sregep maca Quran? Pret. Bapak. Bapak. Pengen gak ada anak sing sregep wiridan napa mboten? Jenengan piyambak nggih sregep wiridan? Embel. Lengono kok. Eh. Ibu-ibu yang pengen gak ada anak sing sregep maca Quran, Bu, jenengan nek bakdo maghrib ngoten niku nyekelo Quran. Cekelen tok ae wong pancen ra iso maca. Dadi cekeli wae syaraté ambek dibuka, neng terus lambemu mangap-mangapo. Pokoke maca Quran, buka nyekel Quran dibuka ambek lambemu umi-umi. Nggih? Hoi. Lah sing diunekke njur apa? Ya sak isomu, isomu wal asri ya wis wal asri niku wae diwaca terus. Ning jo banter-banter mengke konangan anake. Sinarono sober. Diwalek sret. Sinarono sober. Walek sret. Apa maneh tepak ana anake? Ya ngono cepet ilih malek. Sinarono sober sret. Sinarono sober sret. Langsung sober seret. Ini anaknya sampean yang roh seneng. Bu, ternyata pinter maca Quran. Angger sediluk malik, sediluk malik. Mosok 10 menit kok tekan jus selikur. Hebat tenan kok bu ini. Oh pancen bu ra iso maca. Tahu lek nyekeli Quran iku walik saestu. Ya terus diwaca wae gek karo nganggo kacamata sing wombo niku. Bismillahirrahmanirrahim. Anake malah bangga rakon ibuku tibake top tenan. Maca Quran ambek malik bareng iso. Memper walik ra roh. Bapak. Bapak. Jenengan yen pengen kagungan anak sing sregep zikir, sregep wiridan, jenengan ku lek mari maghrib nyekelo tasbih nang diumetno. Nyekelo tasbih nang diumetke. Wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer. Nah, terus cangkemmu, kok cangkemmu lami yo ngeseso ngeses maca wiridan karo muter tasbih ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah ber ber ber ber ber ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ber ber ber ber ber. Apa mana pas diingeti karo anak get ke leh mumet ke ya sami oya basir ya sami oya basir war war war war war war war ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Lah nek mboten saged dikir wiridan pripun? Wong Demak kok ora iso dikir. Sapes-sapese ya mosok subhanallah subhanallah subhanallah. Pokoke ngesese lah. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah war war war war war war. Diingeti karo anak. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah war. Halo. Halo. Dene wis kadung kaku ilate, mboten saged mungel Arab. Ya pokoke ana ngesese lah. Sumiyati sumiyati sumiyati war war war war. Sulastri, Sulastri, Sulastri, wer wer wer wer Sunarseh, Sunarseh, Sunarseh, wer. Ya pokoknya jenenge rondo sak kecamatan niku nek kabeh. Niku mangke. Putrane sampeyan niku kok nonton TV mangke ra isin karepe dhewe. Ya Allah, ibuku maca Quran, bapakku wiridan kok aku nonton TV ora wangun iki. Pateni anakmu isin kluyur kluyur kluyur. Ibuke terus sober sret, sober sret. Anake mikir, ibuku kok kaya wong bar kenekan ngono ya. Bapake batine anak, bapak tambah dadi. Kisinan anak akhirnya keluyur keluyur keluyur TV nya dipateni keluyur keluyur mlebu kamar apa? Dolanan HP no pengajian nih dolanan HP bar moto aku krek ngono langsung update status aku lo ngerti statusmu lagi ngaji barengan War Zahid benokes yang ngelek ngono to jangankan yang deket yang sana aja di zoom maka ibu-ibu mbak-mbak hari ini ibu-ibu mbak-mbak boleh memandang aku emang aku diundang ke sini bukan cuma untuk didengerin tapi boleh juga dipandangin kok kan biasanya cuman denger di radio ngeliat di TV ngeliat di kaset-kaset CD sekarang kan langsung ketemu orangnya gak apa-apa boleh ibu mbak memandang aku tapi tolong jangan sampai ada yang punya perasaan aneh-aneh takut aja sih takutnya ada yang sampai punya perasaan kok suami aku tidak seganteng kiai itu gak oleh ya karena mohon maaf ibu wajah ibu juga tidak secantik istri aku ya gak level lah kayak gini wayono sing batin mindah nio yo aku dadi bojone Anwar Zahid gak pareng soalnya aku jelas moh maksudnya moh nolak meneng kok. Halo. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke, saiki ngene wis. Anak model ngene iki ya jelas mergo gerangane ya ngene. Sakniki Bu. Yen gadah anak kok wis kadung nakal-nakal ngene iki piye? Solusine lho piye? Kan sekarang banyak anak-anak yang dalam pergaulannya kecelakaan. Usia SMP udah enggak mau ngaji, ning TPQ wis do wegah, ning Madin wis do ora gelem. Tesih SMP niku, ta mriki nggih kathah sing ngoten niku. Oh, tibae sumbere no kene to. Bahkan sampai ada yang terjerat narkoba lek wis kadung kenek ngoten niku rehabilitasinya lama proses pemulihannya lama dan gak akan bisa kembali normal soalnya wis error jarine sing tau ngalami oleng jare yang perempuan juga banyak yang tidak selamat pergaulannya sampai terkena imbasnya pemilu perkawinan hamil dahulu ya Allah makasih lah sekarang Kalau punya anak udah terlanjur nakal, pripun dadi wong sepuh? Ingat ibu bapak sebagai orang tua, senakal apapun anak, orang tua wajib menyayanginya dengan tulus. Anak nakal kok? Nggih, najan anak nakal, orang tua wajib menyayanginya dengan tulus. Orang tua enggak boleh marah-marah, nesu-nesu, ngamuk-ngamuk ke anak. Kenapa? Karena hakikatnya anak itu adalah milik Allah, dititipkan ke panjenengan. Betul? Milik sinten? Allah. Lah kalau panjenengan marah-marah ke anak, itu sama halnya dengan marah-marah ke yang menitipkan anak. Siapa? Kok wani sampean? Kok kendel wani marah-marah nang Gusti Allah? Halo. Anak niku hakikate kagunganipun Gusti Allah, dititipke panjenengan. Nek panjenengan nesu-nesu nanggone anak, niku padha karo nesu-nesu nanggone sing nitipke anak. Sinten? Gusti Allah. Kok kendel? Lah anak yen wis nakal pripun? Eh, tetep disayangi dengan tulus. Satu, ibu harus sadar. Kene apa duwe anak kok nakal? Ibu harus sadar, anane anak nakal ya mungkin mergo sebab biyen ibune waktu cilik ya. Alhamdulillah eling. Apa duwe anak kok ndablek banget? Anak kok ndablek iku mungkin ya ibuke biyen cilikane ya. Eling. Bapak nggih ngoten. Anak dikongkon ngaji kok gak mangkat-mangkat, diperintah ngaji kok ora budal-budal. Jo nyalahke anak, jo kesusu nesu-nesu nang anak. Apa bapak lali mbiyen wektu alit diperintah ngaji karo wong tua ora mangkat-mangkat, malah mbulete nyolongi. Yo iki. Lane saiki ditiru karo ngene-ngene iki. Bu. Berikutnya, anak sekarang dinasihati agak susah manute, nanti kayak pengajiannya bengok-bengok. Ngapunten, ini untuk ibu perhatikan, karena anak sekarang itu jarang yang waktu bayinya dikasih ASI secara eksklusif sesuai petunjuk Al-Quran, haulaini kamilaini, dua tahun sempurna, wafisoluhu fi amain, disapeh yen sampun diparingi ASI eksklusif selama 2 tahun. Anak biyen tesih bayi niku kalih ibune paringi ASI ngantos dangu minimal kalih tahun. Malah ana sing langkung sampai kelas 6. Aneh ngono kuwi zaman biyen sampai kelas 6 itu. Isek ngono kuwi. Lah ibu zaman sekarang kalau punya anak bayi jarang yang mau ngasih ASI sampai 2 tahun, kadang cuma setengah tahun, malah ada yang cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan ibunya tidak mau lagi mengemii dan mementili anaknya. Ngapunten kula bahasane kasar. Yen pengen sing alus nggih jenengan kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus nggih. Ya demit apa begecil ngono. Tidak mau me. Iya kowe. Kok menyusui to? Aku ki menghindari kata-kata susu. Malah dipertegas. Makanya tak bahasakan mengemii dan mementili itu. Jadi ibu-ibu, tangane mbok ya ora usah ngene-ngene. Praktek to Bu, nggone no kene mosok prakteke mengemii kok ngene. Udah dikasih tukoke sing pabrikan kuwi kalengan sasetan. Kuwi kan produke sapi to. Nah, kalau dikasih konsumsi seperti itu jangan heran kalau anak karakternya ya kayak pedet. Koncone wis ngaji kon mangkat malah nyundang-nyundang. Pedet tok. Diobrak, "Le, sekolah le, koncomu wis mangkat kabeh kok lho, wong peringkatmu ya mudhun merosot ngono. Sekolah nyelentik-nyelentik sikile wong pedet." Jagongan jagong ning perapatan kok ana cah ayu liwat ya matane plorok-plorok pendelik-pendelik. Pedet. Wong diutus ibune tuku lombok ning toko pinggir omah ae nang jawab ya mo. Apa? Persis. Makasih. Coba, halo. Coba putrane jenengan niku sik alit bayi paringi susu kuda liar. Engko lak keluyuran ora mulih-mulih. Ingat Ibu kasih air susu. Ya wis aku manut iki. Ya manut sampean. Kasih air susu. Susu itu mesti dua. Ya kalau cuma satu yuk su ngono tok. Namanya susu itu mesti dua. Kalau cuma satu su, kalau dua susu. Kalau tiga susu. Saya teringat pernah masuk kantin ditanya sama pelayannya, kayak pelayannya cewek, ayu. Saya ditanya, "Mas, mau pesen minum apa, Mas?" Aku jawab, "Susu, Mbak." Dia nanya lagi, "Pakai es, Mas?" "Ya mesti, Mbak, susu pakai es. Kalau enggak pakai es ya uu." Aku ya. Karuan. Susu itu ya pakai es. Kalau enggak pakai es namanya uu. Oh. Ya padha karo nasi bebek itu harus pakai B, nasi bebek. Kalau enggak pakai B namanya nasi. Nyen ngapunten. Mbok. Mbok. Anak nakal. Niku tuh kan mulai sayang sama aku. Anak nakal niku kados barang rusak. Barang rusak niku yang pengen dadi sae nggih didandani. Aja dijarke. Malah rusak, nggih mboten? Ngono ngajak terus ora digatekke kok. Anak nakal niku kaya barang rusak. Barang rusak yang kepengin sae ya kudu didandani. Sampeyan enggak ada HP rusak, pengen apik, sampean dandani lek sampeyan saged. Lah nek mboten saged, aja diteruske, malah rusak. Apa mandek lek dandani? Ya aja lak ra iso sae. Lah terus pripun? Sampeyan nek wis ora sanggup, pasrahke sing saged. Sopo? Servis. Hei, anak nakal, dandani lek sampeyan saged. Lek sampean mboten saged, aja diteruske, malah rusak. Wong ra iso kok diteruske. Padha karo dandani HP wis ora iso diteruske, cukupke linggis dijojoi. Wong dandani anak wis ora iso kok sampean teruske, malah rusak anake sampean digepuki dituthuki. Aja teruske, pasrahke sing iso. Baleni duwe HP kok rusak, dandani lek saged. Lah nek mboten saged aja diteruske, pasrahke ser. Pasrahke ser. Pasrahke anak rusak dandani lek sampean saged, lek gak saged aja diteruske, pasrahke. Iya servis. Anakmu gowo nyang servis. Engko anakmu disolder ya. Ambek dilas. Servise anak nggih TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren. Tapi golek tukang servis yang profesional. Tukang servisnya ecek-ecek. Hoi. Hoi. Saya menggambarkan zaman ini mirip zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau zaman Nabi Nuh dulu banyak umat yang tenggelam dalam banjir air. Oh banjir udara. Engko sik to rungokke. Lah umat zaman sekarang juga sama. Banyak yang tenggelam dalam banjir kemungkaran. Banjir kezaliman, banjir kemaksiatan. Ayo ngomongo saiki. Ora ngerti ilmu balaghah yo ngono kuwi. Ora ngerti kiasan. Ganteng oon. Ayo, sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir kedzaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Yang selamat siapa? Zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat dari bencana banjir itu ya orang-orang yang mau nunut pra zaman gak semangat toh. Yang selamat dari bencana tenggelam banjir tadi ya orang-orang yang mau nunut pra praune Nabi. Janji purun nunut praune Nabi Nuh selamat. Yen boten purun nunut tenggelam, bahasa Inggrisnya the kelelep and the magep-magep. Gak peduli dia orang dekat. Meskipun anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kanan, anak Nabi Nuh Kanan gak gelem nunut perahu, kerem mati kafir. Sampai istri Nabi Nuh yang bernama Bunuh. Istrinya Pak Edi namanya Bu Edi. Istrinya Pak Hadi namanya Bu Edi. Istrinya Pak Eko namanya Bu Edi. Istrinya Pak Camat disebut Bu Edi. Istrinya Nabi Nuh namanya Bu. Nah iya. Gak gelem nunut prau, kerem, tenggelam, mati kafir. Sama di zaman dimana banyak yang tenggelam dalam kemungkaran dan kemaksiatan, kezaliman, kenakalan. Yang selamat siapa? Sing gelem nunut praune. Nondi nek goleki praune Nabi Nuh? Wis ora ana kok. Ya praune pewarise para nabi. Sinten? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai niku pewarise para nabi. Ana sing marisi Nabi Musa gawagah, sakti, kuat, keras. Nabi Musa niku ngono, mulane ana kiai sing modele keras, harum ngono. Keras ngono modele. Sakti kuat. Nabi Musa niku watu gunung ageng sangat dicongkel nganggo tangan glodak nyumber banyu dadi sumur. Dadi tangane Nabi Musa munggo saiki ono apa ya? Montor keruk. Bego. Heeh. Bego kuwi. Lah watu gunung dicongkel glodhak kok. Ya ana nabi sing modele alus sabar kaya Nabi Harun. Kiai ana sing modele alus sabar. Nah. Ana sing marisi Nabi Isa melarat, omah ora duwe, dulur ora duwe, bojo ora duwe. Ana kiai model ngono. Nabi Isa ini masuk ulul azmi, melarat. Orang kopeh melarat terus mbok arani orang patek nabi. Ya tetap nabi, pancen karo Gusti Allah di model ngono. Tidak mengurangi derajat kenabiannya. Ya ono, kiai sing melarat. Sarung anyar ora iso tuku, oleh sarung anyar nek bodho. Kuwi eleh dum-duman. Toko partai pisan. Mau jembolokke kiai kok kere, kualat kowe. Manjan karo Gusti Allah di model ngono. Ana sing marisi Nabi Ayub sakit-sakiten, ana lho kiai model ungkris-ungkrisen ngono. Godanane mengi. Nyontekno terus. Mosok jak melekan 11 bengi ambekane wis ngik ngik ngik. Tapi yo pak kiai tetep kiai, ngono lho. Ana sing marisi Nabi Sulaiman termasuk aku bareng ngene iki. Amin ngono lho. Ndonga malah disorai. Ya Allah, ya Allah. Lah terus praune para ulama, para kiai niku rupane nggih ngeten niki TPQ Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren paling selamat jenengan yen putrane gelem ngaji no TPQ madrasah diniyah no pondok pesantren. Telek no pondok pesantren, ojo kuatir. Ora-orane nek putrane sampean didelek ten pondok pesantren terus kaliren, mati kelaparan enggak mungkin. Terus gaptek. Terus kuper. Terus anake sampean ketinggalan zaman meskipun di pondok pesantren enggak boleh pegang HP, enggak boleh bawa HP misalnya. Ojo kuatir. Anak sampean gak bakal kalah karo sing kuliah-kuliah. Soale anak sampean langsung dibawa penjagaane Gusti, direksa dening Gusti. Mantep numpak perahu. Neng milih perahu yang sing tepak aja nganti praune bocor. Perahu bocor ditumpaki, klelep. Ngelek pondok pesantren niku yo aja nganti pondok pesantren sing wis bocor. Kelebon aliran-aliran yang nyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang radikal, yang ekstrim, hati-hati selektif loh ya. Sidik-sidik bom, sidik-sidik bom menunggu dar menunggu lah bom kok masa eneng bom kok curut wiyok bommu wih. Yen praune wis apik, do gak nutuk waktune. Aku le durung mangan, durung sarapan, durung apa. Teko kene iki tak pikir dienggokke nyang omah iki mangan sik ngono. Ben semangat ngajine kuat suwe ora. Padahal panitiane yo ngerti lho, aku ket membengi istirahat, isu no hotel ket membengi istirahat, yo urung sarapan. Sampai tekan saiki yo urung dileboni apa-apa ngene. Tekan kene langsung dikon ceramah. Pikir ngono. Apa gak yo luwe? Ora perasaan blas iki panitiane. Moyo ditawani dahar riyen nggih ngono apa. Mobile gak ono bensine yo gak mlaku. Nyurung nang kuat pirang meter kae. Kapale apa ora ono bensin ora ono bahan bakare. Tak jahit lambemu. Nyuwun ngapunten. Lah terus sing nglakokke prau kudu profesional. Nah kodhae aja nganti amatir. Praune kuat, ora bocor. Ning sing nglakokke amatiran, nublek. Maksudnya delek tenggene pondok pesantren yang betul-betul dipimpin oleh seorang kiai yang kiai beneran. Ojo kiai kiaian, kiai abal-abal, apalagi kiai icikiwir. Kiai yang mempunyai nasab keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan sambung ke Hadrotur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh gampang kena pengaruh lagi. Maka nilai berguru ini namanya kiai. Bener, nasab keilmuannya jelas. Sampean berguru nanggone seh-seh Google. Lusan ini hati-hati gitu. Gini, Google ini kathah. Kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning ini sing dirubah. Kali kelompok-kelompok sing dorang genah. Genah kaya. Tujuannya kepengen merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab karangane Imam Syafi'i so dirubah isine. Karangane Imam Ghazali dirubah isine. Masa niki canggihe pol, diedit, dirubah, disebarno. Makane paling selamat belajar kuwi teko guru. Mengrungokne teko radio, ora ketemu wonge, swara tanpa rupa entut kuwi. Belajarmu teko entut ilmumu ya dadi ilmu merek. Ilmu merek entut ilmu sing ndadekke fitnah ngono. Entut iki ndadekne fitnah to. Ngene sing entut ngono kuwi ya mesti ces sapa sing entut? Sapa sing entut? Sapa sing entut? Akhire ya dadi fitnah, terjadilah tut wuri handayani. Sing entut mburi ngarep sing diarani ngono kuwi. Nggih sampun. Lah wong Kanjeng Nabi mawon menempuh perjalanan suci Isra didampingi kalih guru pembimbing sinten? Malaikat Jibril. Mangke lek tepak wonten peristiwa napa Kanjeng Nabi pirsa ngoten tanglet ya Jibril niku tegese napa niku isyare napa apa Rasulullah enggak ngerti? Mustahil Rasulullah enggak ngerti. Ya ngerti banget. Lho kok pakai nanya? Ini pelajaran bagi kita umatnya. Sebenarnya Rasulullah tanpa nanya pun dah ngerti. Kok takon ten malaikat Jibril niki simbole napa niki? Kok enten tiang sing ilate diguntingi piyambak, ilate diguntingi piyambak nganti telas, tuwuh meneh guntingi meleh nganti telas, tumbuh lagi guntingi nganti meleh telas. Niku simbole napa? Kanjeng Nabi nggih pun ngertos. Ning kok tanglet ten malaikat Jibril niku malaikat niku Kanjeng Nabi niku umat jenengan sing tukang unda-unda, tukang fitnah, tukang adu-adu, tumbak cucuan, tukang gamble, tukang ngrasani ngono kuwi. Kanjeng Nabi pun ngertos. Lho ana maneh wong kok sirahe dikeproki dur ajur mumur utuh meleh keproki piyambak ngangge watu jur ajur mumur utuh meleh keproki meleh utuh meleh keproki ajur utuh meleh ngono wae niku simbole napa malaikat Jibril Kanjeng Nabi asline ya wis pirsa niku simbole umat jenengan sing abot arep nglakoni salat ya gelem salat ning abot bukan berarti meninggalkan salat lho abot yen arep salat wong krungu assalatu khairum minan naum malah kelon yo ngono kuwi iso makane awas salah satu ciri anak saleh itu istiqomah jamaah salat subuh di masjid ibu bapak zaman milih mantu milio bocah lanang sing istiqomah sholat subuh berjamaah ning masjid demi Allah gak bakal keliru panjenengan gue mantu model ngono. Wis sesuk arep jamaah ning masjid to subuh. Betah pirang dino potongamu. Wong aku ngomong sing istiqomah kok. Wis dijamin soleh lek ana bocah nom-noman istiqomah sholat subuh berjamaah ning masjid. Yo ora eneng iki babar pisan yo ora ana. Oh turun nang masjid e wayah azan subuh nguyuh nang jeding terus mlayu muleh kok. Ya Allah. Apa tau nglakoni? Kamu kok tau banget sih? Ya Allah, ya Allah. Apa sing terbongkar? Ngati-ati saestu niku. Niku sing kula emutke dateng panjenengan. Ibu bapak, nggih kula matur ngeten kedah ten Jepara. Nek ate ora lho. Ya dibutuh pembimbing, butuh pembimbing. Apa maneh salat sampe mbok tinggalke? Subuh maraton. Duhur pergi ke salon. Asar main badminton. Maghrib lihat sinetron, Isa main handphone, awas di alam kubur kena smackdown. Angel lo gabung-gabung ke kata-kata ini, mulanya larang. Rasulullah menempuh perjalanan itu dibimbing sama malaikat Jibril. Artinya kita dalam beragama harus ada pembimbingnya, dalam beribadah harus ada pembimbingnya, ngaji golek ilmu belajar harus ada guru pembimbingnya. Dalam keluarga bapak dan ibu orang tua sebagai pembimbing. Maka ayat yang saya baca di mukadimah tadi merupakan doa yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri dan anak keturunan kami yang qurrata a'yun, yang penentram jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini sesungguhnya ada dua poin utama. Satu, minta diberikan istri dan anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menenteramkan jiwa, nganteng ke hati. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama, minta dijadikan pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Halo? pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, pemimpin itu punya nilai lebih daripada yang dipimpin. Kalau yang dipimpin saja orang-orang yang bertakwa, apalagi pemimpinnya tentu jauh lebih bertakwa. Ini sesungguhnya metode pendidikan, kalau kita terapkan dampaknya sangat positif dan luar biasa. Ayah sebagai pemimpin keluarga yang dihuni oleh istri dan anak-anak yang bertakwa, maka sebagai pemimpin dari ahli keluarga yang bertakwa, ayah paling bertakwa dibanding istri dan anak-anaknya. Ngono, mesti keluargane apik. Terus lingkup desa, kepala desa sebagai pemimpin dari warga desa. Sementara warga desa yang dipimpin adalah warga desa yang bertakwa, maka kepala desanya paling bertakwa dan jauh lebih bertakwa daripada warga desanya yang dipimpinnya. Nah, ini metode yang luar biasa. Terus ke lingkup kecamatan, Pak Camat sebagai pemimpin masyarakat sekecamatan. Sementara masyarakat sekecamatan yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa, maka Pak Camatnya ya paling bertakwa sendiri. Kabupaten yang ngono, bupati sebagai pemimpin masyarakat sekabupaten, masyarakat yang dipimpin itu masyarakat yang bertakwa, bupati ini paling bertakwa. Terus ke tekan presiden, top na iso kaya ngono. Insya Allah ke depan negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Agama ageming aji dipun lampahi kanthi saestu-estu sesuai tuntunan syariat. Nggih. Keutuhan NKRI mugi-mugi direksa dipun jaga dening Gusti Allah. Kula njenengan mugi-mugi pinaringan kekuatan iman lan takwa lan istiqomah dalam beribadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا حولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذه المدرسة الدينية روضة العلوم معمورة مع عبادك الصالحين، معمورة مع عبادك المؤمنين، معمورة مع عبادك المتقين، ومعمورة مع عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلامذنا وأهلنا ذريتنا وقومنا وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل سنة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والحسن واليقين والاستقامة والخير والتقوى والصلاة في الدارين. ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى أنت المستعان لا البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزاك الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.